بسم الله الرحمن الرحيم. Ibarat Allah yang kami muliakan, di negeri Syam ini nanti, di negeri Syam ini nanti muncul seorang lelaki, muncul seorang lelaki yang dikejar, lalu laki-laki itu sembunyi ke Madinah. Laki-laki ini adalah Al-Mahdi. Ternyata Al-Mahdi terlebih dahulu berperang bersama mujahidin yang lain di negeri Syam. Kemudian dia menjadi uberan, diincar, dia lari ke Madinah, sembunyi di Madinah. Dicari-cari, ketahuan bahwa ternyata dia sembunyi di Madinah. Pasukan Sufyani mengutus 300 bala tentara infanteri untuk mengejar Al-Mahdi. Maka cerita tentang Al-Mahdi telah saya sampaikan. Larilah dia ke Mekah. Pasukan yang mengejar sampai di Madinah, mendengar bahwa dia sudah lari ke Mekah pun memburu ke Mekah. Sampai di Al-Baida, 300 pasukan yang mengejar itu tenggelam di Al-Baida. Kota itu Allah belah sehingga seluruh bangunannya dan penduduknya masuk di ke dalam bumi di Al-Baida. Kaum muslimin, cuma satu orang yang Allah izinkan hidup di antara yang mengejar itu. Maka tahulah penduduk Mekah telah terjadi peristiwa besar di Al-Baida. Maka penduduk Mekah sadar laki-laki dari keturunan kandung Nabi Muhammad yang bergelar Al-Mahdi sudah muncul. Serentak penduduk Mekah mengejar, memburu, memeriksa rumah-rumah di mana laki-laki itu bersembunyi karena dialah Al-Mahdi.